wajah bunga seroja, hiasan sanggul remaja, putri remaja, rupa yang elok dimanja, jangan dimanja. Aku jala ia, oh saja, sekadar saja. Bunga seroja.